perilakunya sujud menurut syariat Allah. Rohaninya sujud menerima seluruh keberadaan Allah. Ya, niku mboten saged dipahami ngangge akal, mboten saged. Wong akal itu hanya mau bertanya dan dijawab. Akal itu hanya taunya sebab dan akibat. Sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat, tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat. Lha napa nggih iso? Akal niku ngrasakno teori tasawuf. Wong kadang-kadang kok teori tasawuf. Akalnya kadang-kadang ngrasakno uripe dhewe bingung. Nuwun sewu. Niki nuwun sewu. Jenengan kan kadang-kadang ngelih tau ngalami susah ning karo sebabe. Ngene, sering lagi. Akal niku akal bertanya-tanya itu. Jenenge apa tak aku kok susah iki apa? Duit wis nyekel. Bojo nyanding. Bojo wis nyanding, duit wis nyekel, pangkat wis dhuwur. Tapi apa gak susah iki jane? Sing tak susah iki apa? Kayaknya apa gak bingung ya? Karena apa itu soal rohani, soal inti kemanusiaan. Mulanya langsung larinya kadang-kadang lari kepada materi lagi sehingga terjadi penurunan derajat kemanusiaan. Contohnya, nalika piyambake dibegak karo sebabe, mergo wis dadi wong sukses. Asale gak omahe ning desa. Terus dadi artis urip ning kota sembarang kalir keturutan. Mergo honore lek dadi artis niku wis cukup sak cukup-cukupe. Tapi pangga ada yang kurang. Mergo napa? Ora sujud. Karena sujud itu pada akhirnya adalah watak dasar kemanusiaan itu sendiri. Ketika watak dasar itu gak dilakukan, cara wong cara wajak ngoten keji. Ngertos keji ya. Biasanya obah-obah terus gak diubahin itu kecil. Nah, saat kecil itu loh butuh pelampiasan. Nah pelampiasan itu kadang-kadang ngerti yang salah. Bungso narkoba, bungso ekstasi, bungso mendem, dan saat terus ini. Ini aku karena tuntut. Jadi aku bisa seneng lek bojoku mesem. Tapi kenyataan dalam rumah tangga dia, mesemnya gak metu-metu. Akhirnya dia cari yang lain, si duduk bojo. Jadi so mesem. Nah, ternyata wis keturutan mergo dhuwit akeh. Golek meseman-meseman sing model Cina, mesem India, mesem London, mesem Eropa maneh ngono. Ternyata kagak gak pas yo nek ngono-ngono iku tak. Akhirnya dia mencari pelarian sing sakjane aktivitas narkoba apa psikotropika dan macam-macam lah istilahnya. Niku sakjane wong golek pelarian yang salah dalan. Pengen ngilangi akal ning ora mundhak dhuwur pangkate ning malah asor derajate. Mergo nek kembali ke materi. Lah nek ilang akal tapi naik ke wilayah yang lebih tinggi, ya itulah sebenarnya tasawuf. Dadi yo nek penake omong. Napa ta tasawuf niku? Tasawuf itu belajar mendem. Tapi mendem Gusti Allah. Mulane sok-sok gerakane wong tasawuf, lek pas salat niku apa meneh? Pun boten krungu apa-apa persis kaya wong mendem niku. Lha niku sak astu. Kula niku nggadah tangga. Nggih, asale tukang mendem. Kula apusi sekeh. Saman mendem niku ben bengi biayane pinten to, Mas? Ya kata. Kadang-kadang nggih selangkonge umon kirak. Saman purun kula ajari mendem sing boten usah bondo. Lha kok benten lah, ampun. Nek sampean gak percaya urung-urung wis napa enten ya aku gak nguruki. Sing penting percaya kula dhisik. Ya ampun, tapi aja niat jajal lho. Aja niat jajal. Manut kula mawon. Saya su. Akhire suatu ketika kula jak to. Dhewe kula adik kula niku sing kula kengken dialog berjadi kula rada mblonjom ngoten lho. Dadi lek omong-omongan kuwi mung sing rada mblonjom-mblonjom ngoten enten korelasinya dan kecocokannya. Lalu langsung untuk kulot yang ngesungkan. Akhirnya kulot jah, kulot urui. Coba lah. Saman, jadi orang mendem ini persoalannya lah saman jibuk lah. Bujo sampean nyeneni terus. Saman gak nyambut gawe. Sumpet lah saman ke. Nah, saman pengen gak sumpet. Ya melayu aja ning dunya. Nah, sarane jos pundi. Ayo melu kulot. Kulot jah tengah omah kulot. Terus. Ya biasa tahlil-tahlil sing biasa dilakoni wong NU niku lho. Sing nggih ana niku mboten kula uruki kawitane ya mbake nggih tau teng pelanggar cilikane nggih. tau teng langgar tesih paseh kula jajal niku maca Fatihah nggih sik paseh terus sik paseh kula ngeten terus soal unen-unen. Unen-unen niku sampean manut kula. Tapi soal jero sampean latihan muni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Pun kaisu kula gesne lek kula tahlilan mboten 500, mboten 200. Pokoke putaran tasbih niku entek kula baleni terus sampai kula dhewe gak ngitung. Jadi aku akhirnya piyambak ejen, gereng-gereng persis kaya orang mendem. Tapi wajahnya jelas. Wajahnya ada semacam pencerahan. Karena apa? Piyambak api ini pun dijebol dening nuru zikri. Cahaya zikir. Sing, nuwun sewu, kadang-kadang zikir ini diselepelek nih kali wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir ini kan namung sesebutan. Sesebutan itu lah jeneng. Jeneng itu penting loh, nge. Tapi, lah paman enten wong sembarang kali pun kanggo jeneng kok. Jeneng niku lah milih ya tenanan. Duwe dagangan kudu enek merek sing pas. Kudu studio sing ngrekam niki. Nggih. Niku lah golek jeneng ya wis diitung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok. Pokoke radio jenenge Dugel ngono ya ora pantes gitu. Iki lah itu sudah. Lah ate iki sesebutan, sebutan unen-unen. Contone yo pamit. Mboten ngandel. Podo-podo barang gak ngerti sama dereng tahu bukti. Durung tahu roh bukti ini. Liwat teng pinggir desa, ngisor barongan, teng sanding bu. Bareng-bareng bocah akeh, ngoten. Terus sing sita iku nyebut, "Gemek." Terus mundi reaksi sing muncul. Keplayu, padahal duwite gak ana. Nek namung sesebutan mon berpengaruh. Lah benten lek liwat isor barongan bareng-bareng wong akeh terus karo salatullah salamullah ora apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa ning penguasa. Allah niku leluhuring luhur-luhuring luhur. Maha maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggene nur ning tenggene ati. Itu mesti bereaksi. Nah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengetak zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah sholat, berusaha untuk merasakan sholat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah dan tidak sah. Mereka sah dan tidak sahnya harus dipelajari saat dulunya. Sama nopo tumo nenek wong, Allahu Akbar terbuka takdirku. Ini Allah Akbar itu sah koral kan buatan. Itu sudah ditinggalkan. Bukan gak tinggal. Tinggal tapi masih gak jadi beban. Kalau jadi orang belajar sepeda motor. Kalau belajar nyetir. Ini apa? Ini dulu pengajaran apa? Belajar nyetir ini. Nah ini kalau nyetir setir apa? Buka teori. Memang nabrak-nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan, delok rambu-rambu sing pas, dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Nah, tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek, mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf, dan seterusnya, itu sangat luas. Sing insya Allah, maka badhe dipun jelasakan wonten ing kitab Al-Hikam mangke pelan-pelan. Tapi sing jelas, kula nyuwun dumateng para rawuh, lan umum dumateng ingkang mirengaken, supados memahami ajaran-ajaran tasawuf, itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum, dileremno dhisik, dirasakno sing tenan, baru insya Allah itu mungkin enten labete, enten pengaruh. Nah urung-urung sing enek kok wis kecurigaan akal. Wah, gak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal tidak mikir, tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur, dikisih wis mungkur, kayak orang belajar nyetir ini, wow, orang kok wis nyetir bareng sing gawe teori mbok bukai lha mboten malah nabrak-nabrak to nggih

anu ya, jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipunangen-angen kalih Sayyidul Athaillah. Kuntu fi nafsi, aku ngomong ning atiku dhewe, ya ya bener pancen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono, daripada aku bantah-bantahan maido-maido perkara sing aku dhewe urung redatane, ujare aku iki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Cara sakniki tabayun. Memperjelas persoalan aku tak melok ngaji rono. Mboten. Lek panjen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah Taala dimuncul le tanda-tanda kebenarane. Akhire saestu jeneng Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan nggih melok ngaji ngoten mawon. Pas teng pengajiane Syekh jeneng Abdul Abbas Al-Marsi kala wau. Lajeng ngiten. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesulukan. Ngiten pas nerangne ngoten niku niku Syekh Abdul Abbas Al-Marsi napa nggih nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara anu dipahami wong biasa angel. Mergo di antarané sing didhawuhne ngeten di antarané niku Syekh Abdul Abbas Al-Marsi ini berbicara tentang anfas, tentang kehidupan, kedirian seseorang. Nerangakan derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangakan tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang dilakoni wong suluk. Nerangakan tingkat kedekatan wong suluk dumateng Allah. Macem-macem wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh. Sing pertama, Islam. Niku jenenge darajatul intiat, derajat tunduk dhumateng Allah. Terus taat, terus nglakoni syariat. Sing nomor loro iman, yen niku diarani maqam makrifat hak, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong kon tingkat iman. Lajeng sing nomor 3 ihsan. Yen niku suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya ambil apa istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama Islam itu namanya ibadah, yang kedua iman itu namanya ubudiyah, yang ketiga ihsan itu abudah. Diterangkan malih, istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Yang kecil, sing cara wong ngaji sampai blenek, pinten-pinten istilah. Akhirnya, kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale janipun serodok suudon dhisik niku wau ya mbake terus yakin akhire kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abdul Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok wong aku jago kitab ibaratnya cara sakniki mboten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi kene ukapan-ukapan ukara-ukara sing secara apapun gak kena dibantah tapi ora nek di kitab. Mesti iso kok pengenan. Akhirnya dengan begitu sawepunipun ngaos Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudone teng Abdul Abbas malah sing enten rasa tresno lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten, tekane dadak. Bangsa wangsulke pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso. Pokoke kaya-kaya piye mlebu omah niku wis. Wis ora doyan lah ben Allah. Ketolak, atine nolak mau mlebu omah. Terus, enten rasa-rasa sing aneh. Sing sakjane apa to rasa kuwi niku mboten ngerti. Mboten piyambake niku mboten ngerti. Terus piyambake nyepi. Nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngambek. Terus piyambake nyempol kaya iki gak iso ngudari lek ora Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Akhiripun